semua. Tanda lonceng telah tiba pada waktunya. Cepat-cepatlah berbaris dengan segera. Ayo satu-satu masuk ke dalam kelas. Di rumah daripada engkau main yang tak karuan. Mari kita mulai saja kini dengan berhitung. Perhatikan